Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a fattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa ahsanal hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, terutama nikmat menjadi pengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan, ana la adri ayyu ni'matin a'zam al-islam am sunnah. Aku tidak mengetahui mana nikmat yang lebih agung, apakah Islam ataukah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking agungnya nikmat sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati-hati kami di atas agamamu, amin ya rabbal alamin. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita maklumi bersama, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah mendeteksi kelompok sesat. Kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, maka kita akan dapati bahwa mendeteksi artinya adalah seseorang melakukan kegiatan pencarian. Yaitu usaha menemukan atau menentukan keberadaan. Ini arti dari mendeteksi, menemukan, menentukan keberadaan atau kenyataan sesuatu. Maka ketika kita mengangkat tema mendeteksi kelompok sesat, berarti kita sedang berusaha untuk menentukan keberadaan dan kenyataan tentang kelompok-kelompok sesat yang menyimpang dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menyimpang dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sebelum kita masuk kepada apa saja cara-cara kita atau bagaimana kita bisa mendeteksi kelompok ini sesat atau tidak, maka saya ingin menyebutkan beberapa hal. Yang pertama, yaitu harus kita maklumi bersama bahwa kajian kita ini adalah untuk keselamatan diri kita, bukan untuk menghancurkan diri kita. Ketika kita mengenal sebuah kelompok sesat, maka tujuannya adalah agar kita selamat, agar kita selamat. Dan ini mengamalkan apa yang diamalkan oleh sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu sahabat Nabi yang memegang rahasia-rahasia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang bernama Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah ibn al-Yaman, yang beliau bukan dari orang Yaman, akan tetapi bapaknya singgah di Yaman, maka disebut dengan Yaman. Ada yang lain mengatakan Hudzaifah ibn al-Yaman karena bapaknya dikejar-kejar orang, kemudian minta bantuan kepada sebuah kabilah, akhirnya dibantu dengan perjanjian, diambilkan dari kata-kata Yamin menjadi Yaman. Nama asli bapaknya bukan Yaman. Ini sedikit terbicara tentang sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memegang rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dipegang oleh Hudzaifah? Rahasia-rahasia asmaul munafiqin, nama-nama dari kaum munafik. Kemudian juga keadaan-keadaan yang akan terjadi sampai hari kiamat yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah. Yang jelas Hudzaifah dalam riwayat Bukhari bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aqa'a fi." Artinya, orang-orang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, dan aku sengaja bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan, takut aku terjerumus ke dalamnya. Maka yang kita lakukan sekarang ini, mendeteksi kelompok sesat, perlu diyakini baik-baik bahwa kita sekarang ingin menyelamatkan diri kita agar tidak termasuk ke dalam kelompok sesat, sebagaimana yang dilakukan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman. Man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa'u fi, kata pepatah Arab mengatakan seperti itu. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maka dia ditakutkan akan terperosok ke dalamnya. Maka sekali lagi mukaddimah bahwa yang kita pelajari sekarang adalah tujuannya untuk menyelamatkan diri kita. Kapan kita bisa selamat dari keburukan, kesesatan, kelompok-kelompok sesat? Ketika kita mengetahui dan mendeteksi ini adalah kelompok-kelompok sesat, maka kita akan menjauh darinya. Jadi ini proses sebenarnya penyelamatan diri kita. Bahkan apalagi setelah kita sering mendengar hadis Rasulullah SAW bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, seluruhnya sesat, seluruhnya neraka, kecuali satu, ma ana alaihi yauma wa ashabi, aku dan para sahabatku yang mereka amalkan. Yang kedua yang perlu kita ingat sebelum kita masuk kepada pendeteksian kelompok sesat, bahwa harus diyakini baik-baik yang kita kerjakan sekarang jihad, bahkan afdalu minal jihad. Karena para ulama rahimahumullah ta'ala, seperti misalkan Yahya ibnu Yahya, Syekh Imam Bukhari dan Muslim, Syekhnya Imam Bukhari dan Muslim, namanya Yahya bin Yahya, beliau mengatakan adzabu anis sunnati afdalu minal jihad. Artinya memperjuangkan sunnah, membela sunnah, ini lebih utama dibandingkan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Bukhari terciprat ilmu gurunya. Beliau mengatakan, wallahi la an aghzuwa haula alladhina yuriduna haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an aghzuwa iddatahu min al-atraf. Demi Allah, aku memerangi mereka, orang-orang yang ingin merendahkan, menghinakan, mengacau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih aku sukai dibandingkan aku memerangi orang-orang Romawi, orang-orang Majusi, orang-orang Yahudi. Sampai sekian. Maka ketika kita dalam proses mendeteksi kelompok-kelompok sesat, sebenarnya secara bersamaan kita sedang memperjuangkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang menghinakannya, yang akhirnya mereka masuk ke dalam kelompok kesesatan. Kemudian lihat lagi perkataan dari Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Sallam. Beliau mengatakan, al-muttabi'u lis-sunnati kal-qabidhi 'ala al-jamr wa huwa al-yawm 'indi afdalu min ad-darb bis-suyuf fi sabilillah. Lihat, ini Abu Ubaid Ibnu Sallam, ulama sekitar abad ketiga keempat Hijriah kalau tidak salah. Beliau mengatakan perkataan ini keluar di abad itu. Bagaimana kalau beliau hidup di zaman sekarang? Orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW itu seperti memegang, mencengkram batu api. Dan dia sekarang, di zaman ini, di zaman beliau, menurutku lebih utama dibandingkan berperang dengan pedang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mereka yang dirahmati oleh Allah. Lihat lagi perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Siapa nama Imam Ibnu Qayyim? Ada hadiah berapa ini? Tidak ada hadiah. Belum. Baik. Hah? Siapa nama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Saya ngasih pertanyaan buat saya bingung katanya. Hah? Ya ahla Balikpapan. Ma ahad ya'lam. Enggak ada yang tahu. Siap. Imam Ibnu Qayyim namanya siapa? Tidak ada yang tahu. Muhammad bin Ibrahim. Namanya benar Muhammad. Nama beliau itu Muhammad. Terkenal dengan kunyahnya, dengan gelarnya, bukan kunyah, gelar Ibnu Qayyim. Ya, artinya anak tukang catat, tukang teliti. Al-Qayyim artinya anak peneliti. Al-Jauziyah apa? Al-Jauziyah adalah sebuah daerah yang di daerah tersebut terdapat madrasah namanya Al-Jauziyah. Makanya beliau terkenal dengan anaknya tukang catat di madrasah Al-Jauziyah atau tukang nilai di madrasah Al-Jauziyah. Namanya bukan itu Muhammad. Kenapa saya menyebutkan hal ini? Ada faedah di belakangnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, harimau mati meninggalkan belah, gajah mati meninggalkan para ikhwah. Ada hadis yang mudah-mudahan kita semua memilikinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Bilal, ya Bilal, ayu amalin arja indaka minallah. Wahai Bilal, amalan apa yang engkau paling harapkan pahalanya di sisi Allah? Maka bapak ibu saudara saudari, saya dengan bapak tidak bisa disamakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa tidak bisa disamakan. Nabi Isa dengan Nabi Nuh tidak bisa disamakan. Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu anhu tidak bisa disamakan. Dari pelajaran ini kita bisa ambil, dari hadis tadi kita bisa ambil, coba kita punya amal yang sangat kita harapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar maksimal dalam beramal di situ. Kontinu istiqomah sampai akhir hayat. Ikhlasnya terus dijaga. Tidak mana, tidak cerita-cerita, tidak riya, tidak semua, terus dijaga ikhlasnya. Yang ketiga, yaitu dikerjakan benar-benar sesuai dengan petunjuk Rasul, benar-benar mengamalkan hadis Rasul SAW di riwayat Imam At-Tabarani, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina. Allah menginginkan jika seorang, Allah mencintai jika seorang beramal dia amalkan dengan itqan, dengan maksimal, teliti, telaten. Amalan yang kita benar-benar jaga sampai kita mati. Berdasarkan hadis tadi, wahai Bilal, amalan apa yang engkau miliki, yang engkau paling besar harapkan pahalanya di sisi Allah? Fa inni sami'tu khashkhasatan 'alaika amami fil jannah. Karena aku mendengar suara sendalmu di depanku di dalam surga. Lihat, ini pahalanya orang yang punya amal yang dia benar-benar maksimal di dalamnya. Amalannya tidak berat. Setelah berwudu salat dua rakaat, maka cari Pak kapasitas di dalam diri kita, kapabilitas di dalam diri kita. Saya punya apa? Hartakah, ilmukah, kekuatankah, inikah? Pasti ada. Ustaz, saya sudah nyari Ustaz, kayaknya gak ada saya. Gak punya apa-apa. Ilmu yang gak punya, harta gak punya, kekuatan gak punya, sering sakit-sakit, ada pasti. Maka cari, cari kita untuk beramal. Walau sedikit, tapi kita kerjakan kontinu istiqamah, ikhlas sesuai dengan petunjuk Rasul. Sampai kita mati, kita sangat berharap pahalanya dari itu. Saya beri contoh misalkan, ya, dalam bahasa saya tadi di kamar saya berpikir, pejuang-pejuang dakwah, panitia-panitia kajian, sehingga tercerah terselenggaranya panitia-panitia kajian, berharap pahala dari situ. Mungkin ini adalah pintu terbesar kita masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala. Berbakti pada orang tua, benar-benar maksimal di situ. Bersedekah, benar-benar maksimal di situ. Istiqamah, jaga, jangan sampai riya, jaga ikhlasnya. Benar-benar maksimal. Coba kita cari diri kita, apa amalan yang saya bisa harapkan benar-benar. Tidak ada orang yang tahu, tidak perlu ada orang yang tahu, tidak ceritakan banyak-banyak. Cari itu. Tidak perlu cerita. Ini kadang-kadang diganggu oleh syaitan. Ya, saya sebenarnya gak ingin cerita. Ini antara Allah saya dengan Allah sebenarnya. Ini privasi saya. Ya sudah, kalau begitu gak usah cerita. Ya, maka perhatikan baik-baik bapak ibu saudara-saudara. Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, wal jihadu bil hujjati wal lisan muqaddamun ala al jihad bis sayfi was silam. Jihad dengan dalil dari Al-Qur'an dan dengan lisan itu lebih didahulukan dibandingkan berjihad dengan pedang dan senjata. Maka proses yang kita pelajari sekarang, mendeteksi kelompok sesat, tujuannya adalah kita membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang sempalan-sempalan, yang merupakan menyempal Islam, kita singkirkan. Dan ini salah satu metodologi yang disebutkan oleh para ulama dalam membina umat. Yaitu tasfiyah, membersihkan hal-hal yang kotor dari umat Islam. Semakin jauh umat Islam dari zaman kenabian, tentunya semakin banyak masuk ke dalam diri umat Islam hal-hal yang bukan Islam, yang dianggap Islam. Maka sekali lagi, ini tema adalah membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu afdalu minal jihad, lebih utama dibandingkan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sebagai mukaddimah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema yang kita angkat ini adalah mendeteksi kelompok sesat. Harap dimaklumi bersama bahwa tema ini bukan berarti kita sedang mengaku orang yang paling suci, paling benar. Tetapi kita sekarang mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Sering sekali Ahlu Sunnah Salafiyun dicela, dihina bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sok mengaku paling benar, paling suci. Tidak. Kita sekarang menyampaikan ayat Al-Quran, hadis Rasul, kemudian kita titi ayat tersebut baik-baik. Kita kerjakan hadis tersebut baik-baik sedetil mungkin. Bukan sekarang tugas kita untuk mengaku orang yang paling benar, bukan. Sebagian orang ketika melihat tema ini kayak yang paling benar aja, mendeteksi kelompok sesat. Enggak. Tetapi kita sekarang ingin meniti jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Maka itu tiga poin sebagai mukaddimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama, kita katakan tema ini tujuannya adalah untuk menyelamatkan diri kita agar tidak terpojok ke dalam kesesatan. Yang kedua, kita sekarang membela sunnah Rasul, menghilangkan kesesatan dari agama Islam sehingga kaum muslim tetap terjaga. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Taraktukum 'alal bayda", dalam riwayat Naqiyah, "Aku tinggalkan kalian di atas ajaran yang putih, bersih. Alal bayda lailuha alailiha kanaharia." Saking putihnya malamnya seperti siangnya, terang benderang, tidak ada khafa dalam syariat Islam. Lailiha kanaharia la yazighu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali akan binasa. Maka itu yang poin yang ketiga yang paling penting, bahwasanya tema yang kita angkat ini bukan kita sekarang tazkiyatun nafs, mengaku diri yang paling suci. Karena Allah melarang kita untuk mengaku diri yang paling suci. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian mengaku mensucikan diri kalian. Allah dia yang lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa. Tetapi kita berusaha agar kita tidak masuk ke dalam kesesatan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah, orang-orang kadang-kadang alergi untuk menyebutkan bahwa perkara ini sesat, kelompok ini sesat. Kenapa? Karena dia takut kadang-kadang dengan seperti itu dia akan menjadi orang yang paling suci. Tidak, tidak ada kelaziman antara itu. Kita menyebutkan semua ajaran Rasul selain ajarannya sesat, bukan berarti kita sekarang mengaku yang paling suci. Tidak. Ini harus dimaklumi baik-baik. Baik. Kalau sudah kita pahami itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita akan masuk kepada mendeteksi kelompok sesat. Saya akan sebutkan cara mendeteksi, menemukan dan mendapatkan kenyataan sesuatu bahwasanya sesuatu itu sesat. Kita melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, kelompok sesat pasti menolak nas-nas yang tetap yang menyelisihi hawa nafsu mereka. Ini adalah cara dan juga gaya dari kelompok sesat. Dengannya kita bisa mendeteksi ini kelompok sesat. Siapa saja dan kelompok mana saja yang menolak nas. Nas itu apa? Dalil yang tegas. Nas itu dalil yang tegas dari Al-Quran dan Sunnah. Dia tolak untuk mendukung hawa nafsunya, maka bisa dipastikan itu sesat. Ini cara pertama. Ya, cara yang pertama ini nanti ada beberapa potret di dalamnya. Cara pertama mereka, kita bisa mendeteksi kelompok sesat, bahwa kelompok ini, orang ini menolak nas-nas yang tetap, yang jelas, yang terang seperti matahari di siang bolong. Dia tolak demi menggongkan, mendahulukan hawa nafsunya. Ini pasti sesat. Ini cara pertama. Cara pertama ini ada beberapa potret. Potret yang pertama yaitu lantang atau lancang, mohon maaf, lancang menolak nas. Lancang menolak nas. Coba perhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh akan hal ini yang diriwayatkan oleh Ubaidullah bin Mu'adz dari bapaknya, bahwa ia mendengar Umar ibn Ubaid, imam kaum Mu'tazilah, yaqul, dia berkata, Umar ibn Ubaid, imam dari kaum Mu'tazilah, dia berkata ketika menyebutkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik al-hadith. Law sami'tu al-A'mash yaqulu hadha lakadzabtuhu wa law sami'tu min Zaid ibn Wahb lama saddaqtuhu wa law sami'tu min Ibn Mas'ud yaqulu hadha lama qabiltu wa law sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadha la radadtuhu wa law sami'tu Allah yaqulu hadha laqultu laysa ala hadha aqadtu mithaqana. Ya, Amr ibn Ubayd, kaum Mu'tazilah yang sesat, dia mengatakan ketika mendengar hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi ada hadis berbunyi seperti ini, sesungguhnya penciptaan kalian di perut kalian itu 40 hari sebagai nutfah, campuran sel sperma dengan sel telur. Kemudian 40 hari selanjutnya menjadi alaqah, kumpulan darah. Kemudian menjadi mudghah, sepotong daging. Kata Amr ibn Ubayd, lihat, dia lancang menolak hadis. Lancangnya luar biasa. Maka di zaman sekarang, kalau ada orang yang menolak hadis, menolak nas yang tegas, maka berarti kelompok sesat, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, lihat Amr bin Ubayd bagaimana dia menolak hadis. Kalau aku mendengar A'mash, Sulaiman bin Mihran, Sulaiman bin Mihran meriwayatkan hadis ini, maka aku akan dustakan dia. Kemudian kalau aku mendengar Zaid bin Wahab, jadi Sulaiman bin Mihran gurunya Zaid bin Wahab, ya, muridnya Sulaiman bin Mihran, gurunya ini Zaid bin Wahab. Kalau aku mendengar Zaid bin Wahab meriwayatkan hadis ini, maka lama saddaqtu, aku tidak akan mempercayainya. Tadi aku dustakan, ini aku tidak mempercayainya. Kemudian Zaid bin Wahab mendengar dari Abdullah bin Mas'ud hadis tadi. Lau sami'tu, kalau aku mendengar hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud langsung, kata Imam Mu'tazilah ini, yaqulu hadza lama qabiltu, aku tidak akan terima darinya hadis tersebut. Kemudian dia mengatakan, lau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadza lama laradtu, kalau aku langsung mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku akan tolak hadis tersebut. Lihat. Lebih parah lagi, lau sami'tu Allah yaqul, kalau aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman hadis ini, maka aku akan katakan kepada Allah, laisa ala hadza aqadna mitsaqana, wahai Allah, kami mengambil perjanjian dengan engkau tidak di atas ini. Menolak, lancang menolak hadis Rasul. Itu terdeteksi kelompok sesat. Tanpa ada keraguan. Ya? Mungkin ada orang keraguan, Ustaz, mungkin kan maksudnya baik ya. Enggak main ini. Ya, lancang menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dinyatakan sesat. Lihat lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya sebutkan tadi ceritanya terdapat dalam kitab Mizanul I'tidal dan Siyar Alamin Nubala, artinya bukan dari kantong saya. Pantas dia dari kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah itu pemahamannya apa? Orang yang lebih mendewakan akal dibandingkan nafs. Contoh yang lain lagi, Amr bin Ubaid, sama orang yang sama. Dia mengatakan, "Lau kana tabbat yada Abi Lahab fil lawhil mahfuz lam yakun lillahi 'ala al-'ibadi hujjatun." Artinya, kalau seandainya ayat tabbat yada Abi Lahab biwatab, kedua tangan Abu Lahab celaka dan celakalah kedua tangan Abu Lahab dan dia akan dipanggil dalam neraka, itu sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, maka Allah tidak akan mempunyai hujah di hadapan hamba-hambanya. Artinya untuk apa hisab? Gak ada hisab. Untuk apa beramal? Sudah ditentukan nerakanya. Maka orang ini menolak nas, bukan hanya hadis, ayat Al-Quran dia tolak. Demi apa? Demi apa tadi? Hawa nafsunya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, contoh yang lain, Imam, sebelum contoh saya sebutkan perkataan seorang ulama besar tentang permasalahan ini. Beliau mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan, fa'adala katsirun minal muntasibina ila al-Islam ila nabdhil Qur'an wara'a dhahri wattaba'a ma tatlu asy-syayatin fala yu'dhimu yu'dhimu amra al-Qur'an wa nahi wa la yuwali min amri al-Qur'an bi muwalatihi wa la yu'adi min amri al-Qur'an bi mu'adatihi. Sebagian besar atau kebanyakan orang-orang yang menyempal dalam Islam, ngaku Islam, tapi dia menolak Al-Quran dan dia letakkan Al-Quran di belakang punggungnya, artinya nggak menerima dan mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan, maka ia tidak mengagungkan perkara perintah Al-Quran dan larangannya. Dia tidak menjadi penolong terhadap apa yang diagungkan oleh Al-Quran dan tidak memusuhi apa yang dimusuhi oleh Al-Quran. Itu kebiasaan kelompok-kelompok sesat. Ini mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ya, yang kedua, ciri mendeteksi kelompok sesat ini masih tahapan pertama, ya, menolak apa tadi? Nas yang tetap dan karena mengikuti hawa nafsu. Sekarang yang kedua, yaitu meremehkan sumber-sumber referensi syar'i dalam Islam. Meremehkan sumber-sumber referensi syar'i di dalam agama Islam, baik itu sebagai pendalilannya ataupun sebagai dalilnya. Maka orang yang menuju kepada kesesatan, kelompok sesat, maka dia meremehkan sumber-sumber syar'i dalam Islam. Contoh misalkan ini beberapa potret. Potret yang pertama, yaitu mempercayai Al-Quran tapi tidak mempercayai Sunnah. Yang kedua ini ada beberapa potret juga, yaitu mempercayai Al-Quran dan tidak mempercayai Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ketahui bahwa Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia sejajar dengan Al-Quran jika Sunnah tersebut sahih berdasarkan riwayat yang sahih. Maka dia akan derajatnya sejajar dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu wa ma'ahu." Ingatlah, aku diberikan Al-Qur'an dan semisal dengannya, yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita bersandar sumber referensi hukum kita dalam syariat Islam adalah Al-Qur'an dan sunnah, bukan Al-Quran nomor satu, sunnah nomor dua, enggak. Al-Quran dan sunnah. Kenapa? Karena derajatnya sejajar. Dia merupakan dua wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surat An-Najm, "Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Artinya, Nabi Muhammad SAW tidak berbicara dari hawa nafsu kecuali itu ada wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum khawarij, kaum sesat, salah satu penyebab kesesatan mereka, mereka lebih mendahulukan Al-Quran dan meninggalkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum mu'tazilah, mereka sesat karena lebih mendahulukan akal mereka dibandingkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Makanya di zaman sekarang terdapat orang-orang yang mengaku Quraniyun dengan bahasa yang indah, mengagungkan sabda firman Allah, mengagungkan kalamullah yang mulia, Quraniyun, tetapi menolak hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan perkataan para ulama. Di antaranya Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab Dhammul Kalami wa Ahli, "Iza haddatha birrajuli haddatha rajula bisunnah faqala da'na min hadha hasbuna al-Quran fa'alam annahu dhal." Lihat, ini perkataan yang tegas. Ini perkataan yang kokoh, timbul dari keimanan yang kuat. Jika engkau berbicara kepada seseorang tentang sunnah Nabi, hadis Rasul, lalu orang ini mengatakan, "Ah, biarkan, tinggalkan sunnah itu. Kita cukupkan dengan Al-Qur'an. Hasbunal Qur'an. Fa'lam annahu dhal." Ketahui bahwasanya ia sesat. Yang mencukupkan hanya dengan Al-Qur'an, ketahui dia sesat. Lihat lagi kejadian yang menarik juga terjadi kepada Abdullah ibnu Zubayr al-Humaydi, seorang imam di zamannya. Beliau mengatakan, "Wallahi la an aghzwa haula'i alladhina yuriduna hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an aghzwa 'iddatahum min al-aqrab." Sama dengan perkataan dari Imam Bukhari. Demi Allah, aku memerangi orang-orang yang ingin menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai dibandingkan aku berperang melawan kaum Atraf. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat riwayat yang lain lagi. Mohon maaf, ini banyak riwayat. Dan saya bacakan contoh-contoh ini agar kita benar-benar mengenal bagaimana ulama-ulama terdahulu mereka sangat-sangat teguh kokoh dalam masalah ini. Lihat lagi Ahmad ibn Ishaq al-Faqih as-Sabaghi pernah mendebat seseorang. Faqala haddathana fulan. Jadi seorang ahli hadis bernama Ahmad ibn Ishaq al-Faqih as-Sabaghi mengatakan ketika mendebat seseorang, "Haddathana fulan, kami meriwayatkan hadis dari si fulan. Artinya kami ada hadisnya, ini riwayatnya. Kami mendapatkan si fulan telah meriwayatkan kepada kami. Qala lahu ar-rajul, da'na min haddatsana, lihat. Tinggalkan dari haddatsana. Tinggalkan dari hadis Rasul. Ngapain pakai haddatsana, haddatsana? Ya. Ini berarti menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ila mata haddatsana? Ke sampai kapan kita haddatsana, sampai kapan? Makanya apa? Ya. Harus selalu ada majlis-majlis ilmu hadis. Karena di situ supremasi kekuatan manhaj salaf. Ila mata haddatsana? Faqala lahu asy-syekh, "Qum ya kafir." Bangun engkau wahai kafir, bangun. Ya, di zaman sekarang di negeri ini orang menghina hadis Rasul jadi orang besar. Diwawancarai. Alhamdulillah. Qum ya kafir, bangun wahai kafir. Fala yahillu laka an tadkhula dari ba'du. Tidak pantas engkau, tidak halal bagimu untuk masuk ke rumahku setelah ini. Kokoh iman. Thumma iltafata ilayna. Lalu Ahmad ibn Ishaq al-Faqih menoleh kepada kita. Faqala, ma qulta li ahadin qattu la tadkhul dari ghaira hadha. Ma qultu li ahadin qattu la tadkhul dari ghairu hadha. Aku, kata Ahmad bin Ishaq kepada kawan-kawannya, ketika dia mengusir orang ini, dia mengatakan kepada kawan-kawannya, aku tidak pernah mengatakan kepada seseorang jangan masuk ke dalam rumahku kecuali orang itu. Artinya kesalahan lain saya akan maafkan kecuali ketika menolak apa? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini iman, ini akidah yang la niqash, la syakka bih. Ini iman, ini akidah, tidak ada debat, tidak ada keraguan di dalamnya. Begini ulama-ulama salaf terdahulu, kokoh, tegak, istiqamah di dalam memperjuangkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat lagi riwayat yang sama disebutkan di dalam kitab Dhammul Kalami wa Ahli. Sa'ala rajulun Ali ibn Uthman, Ali ibn Uthman. Seseorang pernah bertanya kepada Ali bin Uthman, faqala rajulun yaqul laysa fi hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiqh. Faqala Ali, hadha fajir, fa aina al-fiqh wa aina al-khayr illa fi. Seorang bertanya kepada Ali bin Uthman rahimahullah. Orang ini mengatakan sepertinya di dalam hadis Rasul tidak ada fikih. Tidak ada namanya kepintaran, pemahaman di dalam hadis Rasul. Maka Ali bin Uthman mengatakan, "Hadza fajir." Orang ini fajir, orang yang banyak dosa. Di mana ada pemahaman? Di mana ada kebaikan? Tidak ada kecuali pada hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka salah satu kaum sesat yang terdeteksi kesesatannya adalah yang menolak hadis Rasul. Camkan itu baik-baik. Tidak ada keraguan di dalamnya. Meskipun mbak jenggotan, jidatnya hitam, selama menolak hadis Rasul, sesat. Coba perhatikan lagi. Di dalam kitab Syarh Sunnah, Al-Barbahari mengatakan, "Idza sami'ta ar-rajula ta'tihi bil athar fala yuriduhu wa yuridu al-Qur'ana fala tashukku annahu rajulun qad ihtawa 'ala az-zandaqah faqum min 'indihi wa da'hu." Artinya, jika engkau mendengar seseorang, kamu datangi dia dengan azhar, dengan hadis, dengan riwayat-riwayat yang sahih, lalu ia tidak menginginkannya dan dia hanya menginginkan Al-Quran, maka jangan ragu. Lihat, makanya saya tadi sudah ucapkan, jangan ragu. Tidak ada ragu di sini. jangan ragu bahwasanya dia adalah seseorang yang telah tercemari dengan sifat zindiq, munafik. Bangun dari sisinya, tinggalkan dia, jangan bermajlis dengannya. Tegas, kokoh, tegar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab Al-Muwafaqat, beliau mengatakan al-iqtisaru 'ala al-kitab ra'yu qaumin la khilafa la khalaqa lahu. Artinya, orang yang mencukupkan dengan Al-Qur'an ini adalah sebuah, ini adalah pendapat suatu kaum yang tidak ada bagian dari mereka. Artinya mereka tidak ada nilainya. Orang yang cuma berpegang kepada Al-Qur'an, pendapat suatu kaum yang tidak ada nilainya. Kharijina 'ala sunnah, keluar dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza 'awwalu 'ala ma banaita 'alaihi min anna al-kitab fihi bayanu kulli syai. Kalau seandainya id awal, karena mereka menafsirkan bahwa semua di dalam Al-Qur'an sudah ada dijelaskan tibyanan likulli syai. Mereka ini Pak pakai dalil, Pak. Mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an penjelas segala sesuatu. Fatrahu ahkam as-sunnah. Maka kalau begitu tinggalkan hukum-hukum yang ada di sunnah. Fa addahu dzalika ila al-inkhila' 'anil jama'ah. Ini sikap menyebabkan mereka terlepas dari jamaah kaum muslim. Jangan kita dituduh setelah ini mengkafirkan orang. Enggak. Kita sekarang mempelajari agama Islam bahwa orang yang menolak sunnah berarti dia telah keluar dari jamaah kaum muslim. Wa ta'wil Al-Qur'an 'ala ghairi ma anzalallah. Adapun mereka tadi menakwilkan bahwa semua yang ada dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan, ini berarti penafsiran Al-Qur'an dengan selain yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, potret yang kedua dari apa yang kedua tadi? Yang meremehkan sumber-sumber referensi Islam yang syar'i. Potretnya yang pertama, memakai Al-Quran, menolak hadis. Potret yang kedua, yaitu mengimani sebagian kitab dan kufur terhadap sebagian yang lain. Mengimani sebagian kitab, sebagian apa yang ada dalam Al-Quran, tetapi mengingkari, mengkufuri dari sebagian yang lain. Contoh, konsep beragamanya kaum Khawarij. Ini adalah contoh mengimani sebagian apa yang dalam Al-Quran dan mengkafiri, mengingkari sebagian ada yang lain. Ini konsep beragamanya kaum Khawarij. Perhatikan, kaum Khawarij lebih mengambil ayat-ayat yang merupakan ancaman neraka, jahanam, dosa besar, ancaman-ancaman, dan meninggalkan ayat-ayat yang merupakan ampunan, rahmat, kemudian pemaafan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kekeliruan mereka dalam beragama. Dan bapak ibu harus pahami baik-baik bahwa kelompok sesat, keliru, sehingga sesat dan menyesatkan, salah satu penyebab terbesarnya adalah salah dalam manhaj, salah dalam konsep beragama. Salah satunya di kaum Khawarij lebih mengambil ayat-ayat yang berkaitan neraka, ancaman, siksa, jahannam, lupa dengan ada Allah surga. Allah mempunyai surga, mempunyai ampunan, mempunyai rahmat. Lupa dia. Makanya kaum Khawarij mengatakan pelaku dosa besar pasti neraka, kekal selamanya di dalam neraka, tidak mungkin keluar. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat ayat yang mereka pakai, di antaranya surat An-Nisa ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah. Maksiat, kata mereka, maksiat. Dusta maksiat. Ya? Menipu maksiat. Tukang jualan pentol, bukan pentol yang dibikin dari daging, tapi dibikin dari apa? Maksiat. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan-batasannya, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, kekal ia di dalamnya, dan baginya siksa yang hina. Ini yang dipakai oleh mereka. Makanya mereka mengatakan pelaku maksiat selama-lamanya dalam neraka. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka meninggalkan firman Allah yang merupakan yang banyak sekali tentang ampunan, tentang Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya sesuai dengan keagungan dan keadilan Allah. Di antara surah An-Nisa ayat 48 dengan 116, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah akan tidak akan mengampuni dosa yang mensyirikannya. Oke, yang mati dalam kesyirikan tidak akan pernah diampuni oleh Allah, dan ini ketegasan dari Allah. Tapi Allah akan mengampuni ma sesuatu. Ma di sini ismul mausul. Wa kullu ismil mausul yadullu ala al-umum. Yaitu yang sesuatu yang belum ditentukan, dan Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik. Ma duna dzalik, selain syirik. Apa saja? Liman yasha, bagi siapa yang digahan. Mereka lupa ayat-ayat ini. Lihat, ini kebiasaan dan konsep beragamanya orang-orang orang-orang Hawa. Contoh yang lain, konsep beragamanya kaum Murji'ah atau kesana, jangan kesana. Ya, konsep beragamanya kaum Murji'ah, yaitu mereka kebalikan dari kaum Khawarij. Lebih mengambil ayat-ayat yang berkaitan dengan harapan, rahmat, ampunan, lupa ayat-ayat yang berkaitan dengan siksa, azab, neraka, Allah Maha Pedih siksanya, lupa. Ini kaum Murji'ah, kebalikan persis dengan kaum Khawarij. Makanya Pak, Ahlu Sunnah sebagaimana Islam di antara pertengahan agama-agama yang ifrat dan tafrid, yang terlalu berlebihan dan terlalu meremehkan, maka Ahlu Sunnah begitu juga. Dia pertengahan di antara kelompok-kelompok yang sesat, yang terlalu berlebihan, terlalu meremehkan. Dan ini disebutkan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Baik, para ikhwah yang dirahmati, lihat, perhatikan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang meninggal dalam keadaan dia mengenal, cukup dengan mengenal, tanpa beramal pun enggak apa-apa, mengenal bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi, maka niscaya dia masuk surga. Berdasarkan ayat ini, kaum Murji'ah kadang-kadang ya mereka menghalalkan untuk tidak sholat karena cukup mengenal, oh Allah sembahan yang paling berhak disembah, sudah, la salah wala zakah wala saum wala hajj, nggak ada haji, nggak ada sholat, nggak ada puasa, nggak ada zakat, yang penting apa? Elit. Nggak ada zaman sekarang itu ya, kaum elit. Dan subhanallah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pendalilan yang luar biasa lucu. Pakai Al-Qur'an. Kenapa boleh enggak sholat? Kelompok sesat ini menjawab, karena Allah berfirman, Wa aqimis salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat mencegah akan perbuatan fahsya dan munkar. Berarti kata mereka, pemahaman mereka, dan ini nanti kita akan bahas bahwa salah satu potret mereka ya meremehkan dengan sumber-sumber referensi adalah tidak memakai manhaj salaf. Tidak memakai pemahaman salaf. Kata mereka, dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat mencegah perbuatan fahsya dan mungkar. Berarti kalau orang tidak berbuat fahsya, tidak berbuat mungkar, berarti sudah cukup, tidak usah sholat. Ini pemahaman bamu. Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling atqakum wa akhsyakum lillah, yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah di antara kita semua. Salat hatta tatawarrama ka'bahu. Salat sampai bengkak kakinya. Yang paling menjauhi fahsya dan mungkar itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq, orang kedua, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib punya pemahaman seperti Anda. Maka lihat perkataan kalau tidak salah Abu Dzar radhiyallahu anhu atau Mu'adz bin Jabal, saya lupa, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Muhammadin fala tata'abbadu biha. Setiap ibadah yang belum pernah dilakukan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, maka jangan beribadah dengannya. Fa innal awwala, sesungguhnya generasi pertama, lam yatruku lana majalan, tidak akan pernah meninggalkan kepada kita kesempatan sedikit pun. Sudah dijelaskan oleh mereka sejelas-jelasnya. Kita cukup mengikuti. Ini mereka, dan itu utamanya manhaj salaf. Yang senantiasa kita ingin mencontoh para sahabat Nabi. Yang guru pertamanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muria memakai hadis ini. Barang siapa yang mengenal, barang siapa yang mati dalam keadaan mengenal la ilaha illallah, niscaya masuk surga. Cukup mengenal. Jadi menurut orang ini, iblis masuk surga. Ya, karena iblis mengakui bahwa pencipta, pengatur, berkuasa, sembahan yang disembah hanya Allah, tapi dia tidak taat. Masuk surga menurut orang ini. Ya. Dan dia meninggalkan firman Allah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain yang berbentuk ancaman, berbentuk peringatan keras, berbentuk ancaman tentang neraka jahanam, seperti misalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Dan ini jangan pernah diremehkan, Pak. Terutama Anda-anda yang sudah mengaji salaf, mengaji ilmu agama, duduk sering di majelis ilmu, harusnya lebih merekatkan kekerabatan. Ini loh, ilmu yang saya pelajari, bukan malah mengkafirkan orang tua, memutuskan hubungan dengan orang tua, hubungan dengan adik kakak tidak harmonis, enggak. Orang yang mengkaji ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan dipahami oleh para sahabat Nabi, mereka sangat penyayang terhadap sesama muslim, apalagi kerabat. Kalau ada yang bersengketa dengan kerabat, yang mohon keluar dari majelis ini, minta maaf meskipun kita benar. Minta maaf, minta halal, hubungi baik. Apapun kesalahannya, apapun kesalahannya, maafkan. Fa'fu anhum wasfah, innallaha yuhibbul muhsin. Maafkan dan lapang dada. Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Ya. Yang memaafkan dapat derajat ihsan, tingkatan Islam yang paling tinggi. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita menarik tentang perdebatan antara ahlu sunnah dengan orang-orang dari kaum Khawarij dan Murji'ah dalam bab ini. Itu diceritakan oleh Quraisy bin Anas. Beliau bercerita, sami'tu Amran ibn Ubaid yaqul yu'tabi yawm al-qiyamah fa aqama baina yadayillah fayaqulu li lima qulta innal qatila finnar faaqulu anta qultahu thumma tala hadhihi alaya wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها قلت له وما في البيت الأصغر مني أرأيت إن قال لك قد قلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من أين علمت أني لا أشاء أن أغفر قال فما استطاع أن يرد علي شيئا أرضيا أنا فردباتا أن ترى Quraisy ibn Anas bersama tadi makhluk satu ini Amr bin Ubaid, ya Quraisy bin Anas berdebat. Aku kata Quraisy, ini anggap Quraisy bin Anas dan ini Amr bin Ubaid. Kata Quraisy, aku mendengar Ubaid bin Amr bin Ubaid berkata, aku akan didatangkan nanti pada hari kiamat. Lalu aku akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman kepadaku, "Kenapa engkau mengatakan wahai Amr bahwa pembunuh di dalam neraka selama-lamanya?" Maka Amr menjawab, "Maka aku akan menjawab bahwa engkaulah yang berfirman seperti itu wahai Allah." Kemudian beliau Amr bin Umaid membaca surah An-Nisa ayat 93, barang siapa yang membunuh seorang beriman dengan sengaja maka ganjaran balasannya dalam neraka jahanam selama-lamanya. Maka Quraisy menjawab, dan di saat itu di majlis itu tidak ada orang yang paling muda kecuali aku, kata Quraisy. Ya, orang-orang yang seperti ini hanya dibantah oleh orang penuntut-penuntut ilmu yang kecil, karena ilmunya dibarengi dengan hawa. Tidak ada yang membantah kecuali aku yang paling kecil pada saat itu. Aku mengatakan kepada Amr bin Ubaid, wahai Amr, bagaimana pendapatmu? Allah Subhanahu wa taala berfirman nanti kepadamu, sesungguhnya Allah akan mengampuni tidak mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni seluruh dosa selain syirik. Dari mana engkau tahu wahai Amr bahwa Allah tidak mengampuni pelaku pembunuhan? Maka Amr tidak bisa jawab. Lihat, ini contoh orang yang cuma memakai satu ayat, tidak dipakai ayat yang lain. Dan itu adalah terdeteksi kelompok. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Potret yang ketiga. Meremehkan sumber-sumber syariat, sumber-sumber referensi syariat Islam, yaitu mendustakan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau tidak memperhatikan kesohihan hadis, mendustakan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya mendustakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau tidak memperhatikan kesohihan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah, kita harus ketahui baik-baik, kelompok sesat mereka terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, terhadap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dibagi menjadi dua. Saya ulangi. Potret ketiga ini apa tadi? Mendustakan atas Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak memperhatikan kesahihan hadis. Maka saya terangkan sekarang, kelompok sesat itu ada dua bagian terhadap hadis-hadis Rasul. Yang pertama, benar-benar sengaja menolak hadis Rasul. Sengaja menolak hadis Rasul. Seperti kaum Rafidah dan Jahmiyah. Ini sengaja menolak hadis Rasul. Menolak riwayat yang sahih. Lihat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan dalam kitab Al-Kifayah, "Lam ara min ahli al-ahwa ashhada bizur min ar-rafidhah." Aku tidak pernah melihat dari kaum yang mengikuti hawa nafsu yang lebih menjelaskan hakikat dirinya dengan mendusta, dengan berdusta dibandingkan kaum Rafidhah. Artinya kaum Rafidhah terang-terangan dustanya. Jadi jangan heran Pak, kalau berhadapan dengan orang Syiah Rafidhah berdusta, jangan heran, itu warisan nenek moyang. Dari mulai abad ketiga, Imam Syafi'i meninggal pada tahun abad ketiga Hijriah, 200-an. Mulai nenek moyang mereka itu, mereka tukang dusta. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat sebuah perkataan yang disebutkan di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Disebutkan dalam kitab itu, Syekhun Rafidhiyyun Taba. Seorang syekh dari kaum Syiah Rafidhah yang bertaubat, dia mengatakan, "Kunna idza istama'na wastahsanna syai'an ja'alnahu haditsan." Ya, subhanallah. Dari mulai semenjak dulu Pak, Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Ini kitab dulu. Ya. Beliau mengatakan Pak Syekh Rafidhah ini yang bertobat ini mengatakan, kita kalau lagi kumpul-kumpul lalu menganggap sesuatu ini baik, kita buat hadis. Sama kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, di sana ada pembagian hadis yang ditolak, salah satu al-hadithul mardud yaitu al-hadithul maudhu'. Hadis yang ditolak yang tidak boleh dipakai sama sekali adalah hadis yang palsu. Bapak tahu, salah satu penyebab hadis palsu itu bisa karena ekonomi. Penyebab hadis palsu bisa karena ekonomi. Misalkan penjual terong. Ini yang dagang, ibu-ibu, bapak-bapak yang dagang di sana. Misalkan jualan mie ayam, enggak laku-laku. Atau menjual terong goreng, enggak laku-laku. Maka dia bikin hadis. Man akala badinjan lam yarmut abadan. Barang siapa yang makan terong tidak akan pernah sakit mata selamanya. Ya. Ini salah satu dalil hadis palsu. Hadis riwayat Imam hadis riwayat Ahmad Zainuddin. Jadi begini. Jadi kadang-kadang ada penyebab, kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, penyebab hadis palsu itu bisa politik, menjilat pemerintah, bisa ekonomi, bisa pendidikan. Misalkan guru ngaji, muridnya ribut, dia bikin hadis palsu. Man jalasa mutarabbi'an, barang siapa yang duduk bersila ba'da dars, setelah pelajaran, kana lahu haddun minal ajr, maka dia akan mendapatkan pahala besar. Hadis Ahmad Zainuddin. Saya pernah Pak ngajar waktu itu di Jakarta, ini cerita sedikit. Ngajar, anaknya ribut luar biasa. Saya berpikir gimana biar mereka tidak ribut. Maka saya katakan kepada murid-murid yang waktu itu sekitar 40-50 orang, siapa yang paling diem, paling rapi, dia akan paling keluar duluan. Buruk, diem. Satu menit, diem. Sudah hening begitu, saya keluar. Saya keluar duluan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, marah mereka. Yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan lagi perkataan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Qad ittafaqa ahlul ilmi bin naqli war riwayati wal isnad ala anna rafidata aghlabu at-tawaif wal kadhibu fihim qadim. ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب. سبحان الله. Ajib, ini orang Rafidhah ini aneh. Para ulama sepakat, orang-orang yang paham tentang riwayat hadis, tentang sanad hadis, mereka sepakat bahwasanya kaum Rafidhah adalah kelompok yang paling tukang dusta. Dan kedustaan di tengah mereka sudah lama. Sudah zaman dulu. Ya, sudah zaman dari dulu. Oleh karenanya imam-imam Islam mereka sangat mengenal bahwa kekhususan ciri karakteristik yang sangat dominan dari kaum Rafidhah adalah dengan banyaknya dustanya. Artinya apa? Kalau enggak dusta, ini ente patut dipertanyakan, ini benar Rafidhah atau enggak ini? Jadi harus dusta gitu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan kelompok ini. Kelompok bidah yang kedua yaitu yang mendustakan akan tetapi mereka tidak meriwayatkan hadis yang lemah. Jadi kelompok pertama tadi, mereka sudah mendustakan buat hadis palsu. Mendustakan hadis dan membuat hadis palsu. Ini kelompok pertama, mohon maaf tadi salahnya. Yang kedua, yaitu mereka mendustakan tapi mereka tidak membuat hadis palsu. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya hadis-hadis yang lemah ya, mereka riwayatkan, kemudian mereka kadang-kadang mendustakan hadis-hadis yang sahih. Potret yang keempat. Yang ketiga tadi apa? Barusan tidak memperhatikan kesahihan hadis dan mendustakan atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Potret yang keempat yaitu menyimpan, menyembunyikan nas. Menyembunyikan nas. Dan ini kebiasaan ahlul kitab. Kelompok sesat dari ahlul kitab, mereka biasa menyembunyikan nas, menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan nas, tidak mereka perlihatkan sesuai dengan hawa nafsunya. Ini kebiasaan ahlul kitab. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 71. Ya ahlal kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian mencampurkan kebenaran dengan kebatilan? Dan kalian menyembunyikan kebenaran dalam keadaan kalian menyadarinya. Dari mereka tahu itu benar tapi mereka sembunyikan demi mendahulukan apa? Hawa nafsunya. Kemudian sedikit menyimpang tentang talbis al-haq bil batil, mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Ini banyak sekali terjadi di tengah-tengah kelompok sesat. Menyampurkan kebenaran dengan kebatilan. Yang disebutkan ayat Al-Qur'an tapi yang diinginkan adalah hawa nafsunya. Yang disebutkan hadis Rasul tapi yang diinginkan adalah menggolkan hawa nafsunya. Selalu seperti itu. Maka ini yang keempat, menyembunyikan kebenaran padahal mereka menyadarinya. Dalam ayat yang lain surah Al-Baqarah ayat 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun." Jangan kalian campurkan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran dalam keadaan kalian menyadarinya. Kelompok sesat mengikuti kebiasaan ahlul kitab ini. Kelompok sesat mengikuti kebiasaan ahlul kitab ini. Coba perhatikan perkataan Waqi' Ibnul Jarrah. Beliau mengatakan ahlul ilmi yaktubuna ma lahum wa ma alaihim wa ahlul ahwa la yaktubuna illa ma lahum. Para ulama yang sejati adalah orang yang menulis sesuatu yang sesuai dengan apa yang mereka yakini dan juga menulis sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan pendapat dia, tetap ditulis karena itu pendapat ulama, tetap ditulis. Tapi orang kelompok sesat, maka mereka menyembunyikan sesuatu, tidak mereka tulis kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, sering sekali Pak kita dapati di karangan-karangan ulama terdahulu bahwa ini amalan mengada-ngada, belum ada contohnya. Tetapi dan diajarkan di pesantren-pesantren tradisional misalkan. Tetapi ketika melewati judul yang berkaitan dengan amalan yang mereka kerjakan dan ulama tersebut tidak sependapat dengan amalan mereka, mereka loncat itu. Paham maksud saya, Pak? Ya. Banyak seperti itu. ulamanya mereka agungkan. Ternyata ulamanya tidak sependapat dengan pendapat mereka. Ada amalan-amalan bid'ah yang mereka kerjakan. Nah, ulama yang mereka agungkan ini menyebutkan dalam kitabnya, ini amalan bid'ah, bukan dari contohnya, bukan dari mazhab Imam Syafi'i. Tetapi bukunya jadi rujukan bagi mereka. Apa yang mereka lakukan kalau mereka mempelajari buku ini? Mereka lalui, mereka tutup kebenaran, mereka lalui. Kalau ditanya kenapa tidak dipelajari, kenapa tidak diamalkan, mereka dengan hujah mengatakan jangan menyelisih orang banyak. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan di dalam kitab Al-Muhalla bil Athar. Beliau mengatakan wala araqqu dinan mimman yuthaqu riwayatan idza wafaqat hawahu wa yuhinna idza khalafat hawahu fama yatamassaku fa'ilun hadza min ad-din illa bitala'u. Dan tidak ada orang yang paling tipis agamanya adalah dari orang yang dia menguatkan pendapat yang sesuai dengan hawa nafsunya, tetapi dia menyamarkan pendapat yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Maka tidaklah orang seperti ini melakukan perbuatan seperti ini kecuali dia main-main dengan agamanya. Sesuai dengan hawa nafsu, dia golkan pendapatnya. Yang tidak sesuai dengan hawa nafsu, dia simpan-simpan. Ini namanya menyembunyikan kebenaran. Yang kelima, potret yang kelima, yaitu meremehkan sumber-sumber referensi Islam, yaitu merubah nas. Tadi menyembunyikan nas, ini merubah nas. Berubah. Dan ini yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Jadi subhanallah, kelompok sesat itu sebenarnya dia merupakan penitisan, sifatnya itu titisan dari siapa? Ahlul Kitab, baik Nasrani ataupun Yahudi. Ya, baik Nasrani ataupun Yahudi. Para ikhwan rahimati Allah subhanahu wa ta'ala, kita itu sedikit menyimpang tentang nikmat. Kita itu diperintahkan untuk mengingat nikmat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'mat Allah. Wahai orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah. Ini perintah loh, Pak. Dan para ulama mengatakan wal aslu fil amri lil wujub. Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Maka kita diwajibkan untuk mengingat nikmat Allah. Salah satu nikmat Allah angin berhembus. Nikmat Allah yang luar biasa yang kadang kita tidak sering menyadarinya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Amman ja'ala al-ardha qarara?" Siapakah yang menjadikan bumi ini tetap? Bumi ini, Pak, dia berputar pada porosnya. Ini kalau seandainya ada bola sebesar ini, maka dia akan berputar sebesar pertengahan dia ke sampingnya. Sebesar itu pergerakannya. Semakin besar semakin kencang, semakin besar semakin kencang. Maka bumi sebesar itu dia berputar, sedangkan kita tidak merasakan putarannya. Alangkah ini nikmat Allah luar biasa. Dan saya sering menyinggung nikmat Allah selain harta begitu banyak. Ini yang membuat kita tidak akan pernah mengeluh, tidak akan pernah menggerutu atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat kita akan selantiasa bersyukur, menunduk, dan selantiasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak sedikit menyimpang tentang masalah syukur. Karena sebagian besar zaman sekarang, orang kadang-kadang duduk di samping cerita, atau kita sendiri yang cerita kepada orang lain, aduh, istri sakit, anak belum bayar sekolah, perlengkapannya belum ada, kontrakan rumah belum bayar, listrik sudah titit, hutang dikejar-kejar, kemudian macam-macam, menggerutu. Terakhir dia bilang apa? Saya sebenarnya ingin nikah lagi. Ingat tahu diri orang. Ya, selesaikan dulu. Ada sebagian suami kadang-kadang, subhanallah, ya para ikhwan, ini sedikit nyimak tentang keluarga. Sebagian suami itu gara-gara dia takut ekonomi, takut keluar duit, dia istrinya atau anaknya kalau sakit dimarahin. Kenapa sakit? Buang-buang duit aja. Ya? Garing terus. Bahasa Banjarnya keluar. Kalau sudah bahasa Banjar keluar itu, saya berarti kangen keluarga. Saya sangat mencintai istri saya. Boleh enggak mengatakan seperti itu? Boleh. Dalilnya? Terus pakai dalil. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyun nas ahabbu ilai?" Manusia mana yang paling kau cintai? Dengan lantangnya beliau mengatakan, "Aisyah." Istri yang paling aku cintai, Aisyah. Maka seorang suami boleh mengatakan cintanya seperti itu. Saya mencintai istri saya. Dan itu termasuk daripada sihrul halal, sihir yang halal. Antum kalau bertengkar dengan istri, coba SMS, sayangku, saya sangat mencintai. Itu selesai permasalahan hampir 90%. Baik, kembali ke permasalahan. Ini apa? Permasalahan keluarga itu ada spesialisnya, ustadznya ada spesialisnya yang akan datang insyaallah nanti. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Tahriful nusus. Merubah nas. Ini kapan kaum atau orang yang merubah nas maka dia terdeteksi sesat. Dan ini kebiasaan kaum Yahudi. Ya, kebiasaan kaum Yahudi. Coba perhatikan surat Al-Baqarah ayat 75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afatatma'un an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun." Apakah kalian merasa puas? Mereka beriman untuk kalian, padahal kelompok dari mereka mendengar firman Allah, kemudian mereka merubah firman tersebut setelah mereka mengetahuinya, dalam keadaan mereka menyadarinya. Ini kebiasaan yang sangat dominan dari kaum Yahudi. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ada ya perubahan-perubahan nas, ini berarti bisa kita deteksi kelompok atau orang tersebut adalah sesat. Lihat lagi surah Al-Baqarah ayat 79. Allah berfirman, "Fawailun lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadha min 'indillah liyashtaru bihi tsamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun." Fawail, wail. Para ikhwan, saya berpesan kepada para ustaz yang hadir di sini, ustaz-ustaz yang mulia yang saya hormati. Ketika kita mengajar, mendakwahi umat, maka diharapkan dengan yang detil, sedetil detilnya mereka agar paham, agar masuk ke dalam sanubari. Contohnya kata wail. Wail, kalau Anda baca di dalam terjemah Al-Quran, maka kita hanya akan mendapati neraka wail, atau kecelakaan besar, atau keburukan besar bagi orang-orang yang menulis dengan tangan-tangannya sendiri, kemudian dia mengatakan ini datang dari Allah, padahal itu tulisan mereka, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar itu masuk ancamannya ke dalam hati, maka harus jelaskan wail ini apa menurut tafsiran para ulama tafsir. Wail di antaranya kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud. Seperti contoh, fawailun lil musallin. Wail bagi orang-orang yang salat. Akan benar-benar masuk ke dalam sanubari. Takut dia mengerjakannya, merasa terancam ketika kita benar-benar mengucapkan tafsiran dari para ahli tafsir dengan kata wail ini. Apa itu wail? Wail adalah Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Wadin fi jahannam ba'idul qa'ri khabithut ta'mi." Wail adalah lembah dalam neraka jahannam yang dalam dan baunya busuk. Kenapa disebutkan kedalaman dan bau busuk? Karena sebuah ruangan ketika dia semakin dalam akan habis apa di situ? Oksigennya. Ditambah dengan bau yang busuk maka dia akan sangat mematikan. Ini arti wail yang pertama. Maka ketika kita ucapkan, memperingatkan dengan keras orang-orang yang meremehkan sholat, mengakhirkan waktu sholat, mengerjakan sholat di luar waktu, fawailun lil musallin, wail lil musallin, yaitu lembah dalam neraka jahanam yang dalam dan baunya busuk. Di dalam tafsiran yang lain disebutkan wadin fi jahannam law suyirat ma'al jibal lama' wad, lembah dalam neraka jahannam kalau seandainya dimasukkan gunung di dalamnya maka dia akan meleleh. Saya kasih hadiah. Apa maksudnya? Dari mana sisi ancamannya? Siapa yang bisa menjelaskan? Wail, lembah dalam neraka jahannam yang apabila dimasukkan gunung dia akan meleleh. Dari sisi mana ancamannya sehingga benar-benar masuk ke dalam sebuah babi, dia tidak akan pernah meremehkan perihal sholat. Silakan, siapa yang mau menjawab? Dari sisi mana ancamannya? Panas, panasnya mana? Bagaimana bisa mengatakan luar biasa itu? Pernah merasakan? Hah? Gunung mencair. Gunung itu batu, kumpulan batu-batu. La tahkiranna saghiratan innal jibal minal hasa. Jangan pernah remehkan batu-batu kecil. Jangan pernah remehkan dosa-dosa kecil. Karena sesungguhnya gunung itu adalah kumpulan dari batu-batu kecil. Dan tidak ada barang yang benda mati yang meleleh. Saya ulangi, tidak ada sesuatu yang paling kuat dibandingkan batu. Ia tidak pernah meleleh. Tapi saking panasnya wail, maka sampai apa? Gunung meleleh. Ya, jazakallahu khair. Saking panasnya wail, gunung meleleh. Nah, ini baru. Aduh, Ustaz, begitu kan? Gunung saja meleleh. Makanya Allah menyebutkan tentang kekerasan kan batu. Fahiyya kal hijarah au ashaddu qaswa. Maka hatinya nanti membatu seperti batu atau lebih keras dari batu. Jadi kekerasan itu dengan batu, hati membatu. Kenapa disebutkan bukan hati membesi? Ya, besi bisa leleh. Bukan hati mentembaga. Sudah bahasanya salah, mentembaga. Ya, hati membatu. Kenapa? Karena batu adalah benda mati yang paling kuat. Tapi dia saking panasnya meleleh. Ada lagi satu dari yang sudah saya sebutkan. Lembah dalam neraka jahanam, gunung kalau dimasukkan meleleh. Dari sisi mana ancamannya? Nah, siapa lagi? Panas sudah. Oke. Karena gunung pun meleleh. Yang lain lagi. Dari sisi luasnya, kenapa disebutkan gunung? Ya, karena dia besar, lembah, gunung besar, gunung aja masuk, sangat panas, besar dan sangat panas. Para ikhwan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jadi seperti ini, maka sama seperti ini dalil tentang tahrifun nusus, merubah nas adalah wail. Lilladzina yaktubuna alkitaba bi'aydihim tsumma yaquluna hadha min 'indillah liyashtaru bihi tsamanan qalilan fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailum mimma yaksibun. Wail bagi siapa yang menulis alkitab dengan tangan-tangan mereka lalu dia mengatakan ini dari sisi Allah, persis sekarang seperti kaum Nasrani. Ya, agar mereka menjual ayat-ayat tersebut dengan harga yang murah, maka celakalah bagi mereka, wail bagi mereka atas apa yang telah mereka tulis dengan tangan-tangan mereka, wail bagi mereka apa yang telah mereka perbuat. Dan para ulama, para ikhwah dirahmati oleh Allah, sampai jam berapa? Karena kalau seandainya waktunya begitu, saya akan tidak terlalu banyak. Lihat, sekarang merubah nas. Para ulama menjelaskan perubahan nas itu ada berbagai macam. Nih, lihat, ini subnya lagi. Kita katakan potret yang kelima, merubah nas, merubah dalil. Dan merubah dalil ini ada macam-macamnya. Yang pertama, merubah lafadznya. Merubah lafadznya. Seperti misalkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dikatakan kepada Bani Israel, udkhulul baba sujadan wa qulu hitta. Dikatakan kepada Bani Israel, ayat Al-Qur'an berbunyi, masuklah kalian dari pintu dalam keadaan sujud dan ucapkanlah hitta. Lihat, ha, ta dan ta marbutah. Hitta. Fadakhalu yazhafuna ala asna astahu. Maka mereka pun masuk dengan cara merangkap. Fabaddalu. Ya, mereka rubah aturan masuk dengan sujud, mereka merangkap. Maka merubah ini. Merubah firman Allah, merubah perintah Allah. Fabaddalu wa qalu hitta habbatun fi syairah. Artinya kemudian mereka bukan hitta tetapi hinta kata mereka. Ini perubahan-perubahan lafaz yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sesat. Maka setiap yang merubah lafaz dalam Al-Qur'an atau hadis Rasul, maka mereka terdeteksi kelompok sesat. Kemudian perubahan makna. Lafaz makna. Contohnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka merubah ayat-ayat sifat-sifat Allah. Tangan. Allah berfirman bahwa Allah mempunyai tangan. Sebagaimana firman Allah kepada iblis, "Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday?" Wahai iblis, apa yang menahanmu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Mereka rubah maknanya. Kata mereka, ini bukan tangan yang kita kenal, tetapi maksudnya adalah dengan dua kuasaku, dua nikmatku. Maka ini perubahan makna yang belum ada dalilnya. Ya, dan bahkan di situ merendahkan Allah. Masa Allah cuma punya dua kuasa? Masa Allah punya dua, cuma punya dua nikmat? Maka kita ahlu sunnah, bagaimana ketika mendapati ayat sifat, kita tetapkan, kita imani, dan kita jauhkan sifat-sifat Allah seluruhnya dari kekurangan dan dari aib. Tangan Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah, tidak sama dengan tangan manusia. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sebagian kelompok sesat, mereka merubah makna syafaat. Kata mereka, enggak ada syafaat itu. Masa orang sudah masuk neraka dikasih syafaat akhirnya enggak jadi masuk neraka? Ini namanya main-main. Maka kita katakan tidak. Syafaat ada di dan disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, potret yang keenam dari meremehkan sumber-sumber referensi syariat, yaitu mereka berdalil dengan nas untuk mencari atau menguatkan pendapat bukan sebagai sandaran hukum. Saya ulangi, mereka berdalil dengan nas tapi untuk menguatkan hawa nafsu mereka, bukan untuk bersandar kepada hukum. Jadi ini kebiasaan Pak, orang-orang kelompok sesat seperti itu, cari dalil. Saya ulangi, buat hukum baru cari dalil. Kalau ahlus sunnah tidak, ada dalil kita ambil hukum darinya. Wa farqun bainahuma, dan perbedaan di antara keduanya. Ya, kelompok sesat bagaimana? Mereka punya hukum, mereka cari. Cari apa, Pak? Dalil. Untuk menguatkan hukum yang mereka bikin sendiri. Adapun Ahlus Sunnah dapat dalil, dibangun di atas dalil ini. Dalil ini sebagai rujukan, sebagai sandaran hukum. Itu bedanya kelompok sesat dan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba perhatikan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan wa ahlul bid'ah salaku tariqan akhara ibtada'uha i'tamadu 'alayha wa la yadhkuruna al-hadith bal wala fil wala al-Qur'an fi usulihim illa lil-i'tidal la lil-i'timad. Kelompok sesat, mereka menjalani sebuah jalan yang lain dalam bid'ah mereka, yang mereka bikin sendiri jalannya ini. Mereka bersandar dengan jalan ini. Mereka tidak sebutkan ayat, tidak sebutkan hadis di dalam bid'ahnya ini kecuali untuk menguatkan bid'ahnya, bukan sebagai sandaran hukum. Untuk menguatkan kesesatannya, bukan sebagai sandaran hukum. Sama seperti tadi, ada kita bikin nabi baru yuk. Kita bikin nabi baru, ada nabi barunya, ada hukumnya. Lalu dicari dalil-dalil yang semisal dengannya. Kita bikin partai, partai Islam misalnya. Lalu dicari dalil-dalilnya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keberapa? Potret yang keberapa? Yang ketujuh. Yaitu mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para sahabat ini amru azim. Ya. Mencela sahabat Rasul ini paling mudah untuk mendeteksi kelompok atau orang itu sesat. Lihat dia akidahnya kepada para sahabat. Siapapun dari sahabat itu. Abu Hurairah, saya pernah bercerita tentang dari 1.5 jam saya berbicara tentang keutamaan sahabat waktu kajian di mana gitu, judulnya sahabat Nabi idolaku. 1.5 jam saya berbicara tentang keutamaan sahabat, kenapa mereka yang pantas untuk menjadi idola. Timbul pertanyaan di akhir, Ustaz, semua yang Ustaz usahakan kami terima. Tetapi kenapa kita harus mengikuti sahabat? Bukankah di zaman mereka yang terjadi perpecahan? Di zaman mereka lah para sahabat Nabi puluhan ribu terbunuh. Pertempuran Siffin antara kelompok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Pertempuran Jamal antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Bukankah itu menunjukkan bahwasanya mereka tidak pantas untuk diikuti? Hati-hati. Ya, ini adalah akidah. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah naqalatul Islam. Mereka yang menukilkan Islam dari Nabi Muhammad SAW kepada kita. Makanya al-qadhu fi sahabah, yang mencela para sahabat, wa hajru manhajis salaf, dan memboikot manhaj salaf, ini adalah ciri kelompok sesat. Memboikot manhaj salaf, mencela para sahabat, ini bisa kita deteksi orang tersebut atau kelompok ini sesat. Siapapun sahabatnya, Muawiyah kah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah kah, Muawiyah radhiyallahu anhu yang sering dicela oleh orang kaum Rafidhah. Saya katakan kepada para pengikut kaum Rafidhah, ittaqillah, takut kepada Allah. Ambil nasihat dari hati yang paling dalam. Moga masuk ke dalam hati yang paling dalam, takut kepada Allah. Muawiyah katabatul wahyi. Muawiyah itu seorang penulis wahyu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim rahimahullah ketika menulis fadlu Muawiyah, keutamaan Muawiyah, salah satu hadis yang beliau sebutkan apa? Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam jika mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka hendaknya kalian ucapkan amin. Artinya Muawiyah yang salat radhiyallahu anhu warda, yang salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengamini doa siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang doanya kabul. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Yang berdoa Rasul yang mengamini Muawiyah. Dan ini termasuk fikihnya Imam Muslim rahimahullah taala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perkataan yang menarik tentang kedudukan para sahabat dalam kitab Al-Kifayah fi ilmi riwayah. Imran ibn Husain radhiyallahu anhu mengatakan, ya qawm khudu anna فَإِنَّكُمْ وَاللَّهِ إِلَّمْ تَفْعَلُوا لَتُذِلُّنَّ. Artinya, wahai kaum, wahai manusia, ambil dari kami. Ini para sahabat yang berbicara. Ambil dari kami. Sesungguhnya kalian demi Allah, kalau tidak melakukan ini, maka niscaya kalian akan benar-benar sesat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kebanyakan kelompok sesat menyimpang dari jalannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat perkataan Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i dalam kitab Tarikhul Islam. Mabtada'a rajulun illa ghalla sadruhu ala al-muslimin. Tidaklah seseorang sesat, menyimpang, mengada-ngada dalam agama kecuali hatinya penuh dengan kedengkian atas kaum muslimin. Kaum muslimin yang dimaksud adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Lihat lagi perkataan di dalam kitab Al-I'tisam yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, qala Amr ibn Ubaid. Amr ibn Ubaid Amr ibn Ubaid yang Imam Mu'tazilah tadi, dia mengatakan, "Law shahida 'indi 'Aliyyun wa Talhah wa Zubair wa Utsman 'ala shiraki na'lin ma ajaztu shahadatuhum." Ini menghina sahabat. Kalau ada bersaksi di hadapanku Ali bin Abi Thalib, Talhah, Zubair, Utsman, siapa mereka berempat ini? Orang yang sahabat dan dijamin masuk surga. Kalau bersaksi di hadapanku, kata si Amr bin Ubaid ini, ya, imamnya kelompok Mu'tazilah ini, kalau bersaksi di hadapanku Ali radhiyallahu anhu, Thalhah radhiyallahu anhu, Zubair radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu ajma'in, atas satu sendal, tali sendal, maka aku tidak terima persaksian. Artinya, kalau mereka menjadi saksi di pengadilan dalam urusan yang sangat remeh pun aku akan tidak akan terima. Bukankah ini penghinaan? Penghinaan enggak? Penghinaan. Begitu, Pak. Semua kelompok sesat menghina sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat lagi Yahya ibn Yahya berkata kepada Amr ibn Ubaid, "Kaifa hadithul Hasan an Samirah fi sattatain?" Wahai Amr ibn Ubaid, bagaimana hadis Hasan yang dia dapatkan dari Samurah di dalam sattatain, yaitu ketika salat diam. Dua diam. Maka Amr ibn Ubaid mengatakan, "Ma tasna'u bi Samurah? Qabbahallahu Samurah a'udzu." Apa kedudukan Samurah? Allah menjelekkan Samurah. Samurah bin Jundub, sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat Imam Ahmad rahimahullah, lihat ini keteguhan iman. "Idza ra'aita rajulan yadhkuru ahadan minas sahaba bisu'in fattahimhu 'ala al-Islam." Jika engkau melihat seseorang dia menyebutkan tentang sahabat dengan keburukan, maka ragukan keislamannya. Ya, ini iman. Ini akidah. tidak ada niqas dalam itu. Sudah, yang menghina sahabat enggak ada. Maka enggak perlu debat orang-orang seperti ini, Pak. Enggak perlu. Kita hanya bisa menyampaikan, ini Muawiyah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anda mau hina? Sudah. Nattahibka 'ala al-Islam. Kami tuduh engkau keluar dari Islam. Ini akidah. Kemudian lihat perkataan Abu Zur'ah, perkataan Imam Ahmad tadi disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Perkataan Abu Zur'ah Ar-Razi dalam kitab Al-Kifayah fi 'Ilmi Riwayah, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah fa'lam annahu zindiq." Jika engkau melihat seseorang menghinakan salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW, ketahui dia orang zindiq. Zindiq itu artinya sinonim dengan munafik. Munafik yang ada di zaman Rasulullah SAW. Munafik i'tiqadi. Lisannya Islam, hatinya kafir. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup kiranya itu berapa potretnya? Hah, ketujuh. Baik. Berarti para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah wah, sebenarnya banyak ini, masih ada banyak. Lanjutkan sedikit enggak apa-apa? Yang kedelapan, potret yang kedelapan, mengikuti syubhat. Dan ini yang banyak terjadi. Potret orang yang meremehkan sumber referensi Islam adalah mengikuti syubhat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran. Dan ini ayat yang saya sebutkan tadi pagi di Masjid Baitur Rahman tentang bagaimana menghadapi perkara syubhat. Di dalam Islam itu ada hal-hal yang muhkamah, tegas, paten. Maka jangan sampai kita tinggalkan ini pergi kepada syubhat. Contoh yang tegas dan paten, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bid'atin dhalal." Setiap bid'ah sesat. Ini yang tegas, ini yang muhkam, ini yang paten. Nanti ada syubhat, catatan-catatan kaki yang mengatakan bahwa ada bid'ah sana, ada enggak. Kembalikan ke sini. Ya, saya juga pernah tadi pagi sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma rabbuka bidhallam lil 'abid." Rabbmu tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Kalau ada yang berkata, "Ustaz, orang kafir, dia kafirnya sekitar 70 sampai 80 tahun, sekitar umur manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian menyiksa dia di neraka selama-lamanya? Padahal kafirnya 70 sampai 80 tahun. Mana keadilan Allah?" Nah, ini syubhat. Tadi muhkamnya yang patennya apa? Allah tidak pernah apa? Menzalimi hambanya. Ini muhkamnya. Ini patennya. Sedangkan yang tadi syubhat. Kita mau tahu jawabannya, enggak tahu jawabannya, bukan sesuatu yang terlalu perlu dan penting. Ini akidah saya. Sama seperti itu. Ya, termasuk dari pendeteksian terhadap kelompok sesat, sering mengikuti hal-hal yang syubhat. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 7, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a fitnatin wa ibtigha'a ta'wil." Dialah Allah yang telah menurunkan atasmu Al-Kitab. Dari kitab tersebut terdapat ayat-ayat muhkamat, tegas, paten, jelas. Ummul kitab yang merupakan sumber daripada Alkitab Al-Quran. Wa ukhar mutasyabihan. Ada yang lain tasyabuh, samar-samar. Tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang rasikh fil ilm, yang dalam ilmunya. Nah, orang yang di dalam hatinya terdapat zaik, penyimpangan, dia akan mengikuti yang syubhat-syubhat ini. Syubhat-syubhat ini akan diikuti untuk mencari fitnah, mencari kegaduhan, mencari penyimpangan, dan mencari takwilan yang tidak benar. Baik, sekarang bagaimana potret-potret mengikuti syubhat? Ya, potret-potret mengikuti syubhat. Kita katakan tadi potret yang ke-8 adalah mengikuti syubhat. Nah, macam-macam contoh-contoh mengikuti syubhat ini bagaimana? Yang pertama, mencampur atau memukulkan dalil dengan dalil yang lain. Jadi bikin orang bingung. Ini dalilnya begini, ini dalilnya begini, dipukul satu-satu. Jadi membuat orang bingung. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi nas-nas yang jelas, terang, dan mengikuti nas-nas yang susah dipaham. Menjauhi nas-nas yang jelas dan terang, dan mengikuti nas-nas yang susah dipaham. Ini kebiasaan kelompok sesat. Yang ketiga, contoh mengikuti syubhat, yaitu mengikuti hawa nafsu. Yang keempat, contoh mengikuti syubhat, yaitu mengikuti hal-hal yang aneh-aneh dan hal-hal yang jelimet-jelimet, yang aneh-aneh sering dikemukakan di kaum muslim, yang tambah panjang jenggotnya tambah goblok. Ada katanya perkataan para ulama itu yang diikuti. Hadis Rasul ditinggalkan. Ini namanya mengikuti yang aneh-aneh kemudian meninggalkan yang jelas-jelas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad meskipun sanadnya lemah, naha 'anil ghulthan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk perkara yang jelimet-jelimet, yang aneh-aneh. Kemudian termasuk orang yang mengikuti syubhat suka berjidal, bertengkar dengan kebatilan. Ya, tengkar tapi nyebutkan kebatilan. Tengkar nyebutkan kebatilan, bukan ingin kebenaran. Maka orang-orang seperti ini jauhi, Pak. Termasuk mengikuti syubhat bodohnya terhadap bahasa Arab. Bodohnya terhadap bahasa Arab ini mengikuti syubhat. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sebutkan. Sebenarnya ada satu lagi yang paling penting, bahkan ini yang dilakukan oleh kelompok liberal di zaman sekarang, dan tapi ini memerlukan satu judul tersendiri mungkin pada kesempatan yang lain. Salah satu konsep yang dilakukan oleh kaum liberal sekarang sehingga mereka menyimpang dari ajaran Islam adalah membuat hal-hal yang baru atau istilah-istilah baku dipahami dengan pemahaman-pemahaman yang baru. Ini konsep beragama yang menyimpang dari kebenaran. Istilah-istilah baku dalam Islam dipahami dengan pemahaman-pemahaman yang baru. Tidak bisa. Kita harus ngikut apa yang sudah disebutkan oleh para salafus salih. Wallahu a'lam. Dan ini perlu pembahasan tersendiri, yaitu membuat istilah-istilah baku dengan pemahaman-pemahaman yang baru. Itu sangat panjang. Apa yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu saya pribadi. Wa sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Ada pertanyaan, apakah pendapat orang kafir juga ahli bid'ah harus ditolak secara mutlak? Bolehkah mengambil kebenaran dari mereka? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sumber referensi kita umat Islam Al-Qur'an dan Hadis. Apabila pendapat orang kafir tersebut bertepatan dengan Al-Qur'an dan Hadis, maka kita percaya Al-Qur'annya dan Hadisnya. Apabila tidak ada dari Al-Qur'an dan Hadisnya, maka kita tidak mendustakan, kita tidak mengiyakan. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, bolehkah membunuh orang yang mengaku Nabi atau mereka yang menghina sahabat Nabi? Hukumnya seperti itu, tapi jangan asal bunuh. Bahaya nanti gimana ki? Gak boleh asal bunuh. Ya, ada fikihnya, amar ma'ruf nahi munkar ada fikihnya, iqamatul hudud ada fikihnya, tidak boleh asal. Nanti antum ketemu dengan orang tersebut, bunuh. Atas dasar apa? Pengajian di Masjid Imam An-Nasa'i. Enggak boleh. Ya, itu atas dasar hukum Islam. Dan yang mengaku Nabi diperangi. Abu Bakar As-Siddiq memerangi siapa? Musailamah Al-Kadzdzab, Rahmanul Yamamah. Ya, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Artinya hukumnya penggal, tetapi secara hukum syar'i, bukan hukum sendiri, hukum rimba, hukum barbar. Enggak. Ya, jangan asal hati-hati. Yang kita pelajari tadi ilmunya, jangan asal praktek bunuh. Ya, hancurkan, enggak ada gitu. Ya, tidak boleh. Bagaimana hukumnya orang yang ahli ibadah biasanya menjalankan sunnah tapi menolak hadis-hadis yang sahih? Bagaimana cara menanggapinya? Kok bisa menjalankan sunnah tapi menolak hadis sahih, ini gimana? Pertanyaannya perlu dipertanyakan ini. Apa nasihat Ustaz di saat sekarang sesama ahlu sunnah yang mengaji, yang mengkaji salafi saling mencela mentahdzir ahlu sunnah yang lainnya karena tidak taklim dengan Ustaz atau dimaaf mereka? Jazakallahu khairan. Ini musibah. Ini adalah tipu daya iblis. Trik iblis mengganggu manusia. Ahlu sunnah sudah sedikit, kemudian ditambah dengan perpecahan. Ya. Innahu قد يئس الشيطان أن يعبده المصلين مصلون ولكن في التحريش بينهم. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya syaitan telah berputus asa mengajak manusia untuk menyembahnya, mengikutinya. Putus asa syaitan, tetapi dia tidak pernah putus asa untuk memecah belah kaum muslim. Maka para ikhwah, kalau seandainya sesama ahlu sunnah salah, dinasihati. Nasihati jangan di depan orang banyak, terutama para ustaz. Dinasihati, maju, berdua-duaan, jangan sampai mencela, mencaci, sedikit-sedikit menghajar, mentabdi' sesama ahlu sunnah. Ini tidak benar. Rifqan ahlu sunnah bi ahli sunnah. Maka hendaklah lemah lembut. Mereka itu, ya, konsep dasar beragamanya ahlu sunnah. Mungkin ada kesalahan, mungkin ada ijtihad yang keliru, maka pada saat itu dinasihati, bukan langsung dikeluarkan. Apalagi potensi-potensi dakwah yang sangat luar biasa seperti di zaman sekarang, ya, potensi-potensi dakwah seperti radio, kemudian televisi. Kalau seandainya memang ada kesalahan, roja misalnya, ada kesalahan, nasihati, langsung datang. Tidak asal tahdir sana, peringatkan sini. Tahdir apa salahnya? Peringatkan datang, gentle, laki gitu loh. Laki. Ya jangan cucok. Salah jangan. Ya. Peringatkan nasihati dengan baik. Adakah imam hadis yang mengambil hadisnya dari kelompok sesat? Ada. Dahulu para ulama-ulama, ada orang yang tasyayyur, yang condong kepada pendapat Syiah. Maka diambil ilmunya dengan berbagai macam persyaratan. Di antaranya dia adil, dia bukan tukang dusta, dia ini, dia itu. Ada sebagian seperti itu. Ya. Tetapi untuk penerapan di zaman sekarang, bisakah kita belajar kepada ahlu bid'ah? Maka jauhi. Sudah banyak madrasah-madrasah, pesantren-pesantren ahlu sunnah, tidak perlu. Jika ada ilmu yang, dan saya kira tidak ada, jika ada ilmu yang sulit dipelajari kecuali dari ahlu bid'ah, maka pada saat itu lebih baik cari dulu, cari-cari sampai dapat orang yang mengajarkan ahlu sunnah. Karena Muhammad ibn Sirin, Abdullah bin Waqq mengatakan, inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinah. Sesungguhnya ilmu ini agama. Lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Allah. Mohon dijelaskan tentang jamaah tabligh, bagaimana mensikapi jika ada saudara ikut jamaah tabligh. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maka kita nasihatkan untuk diri saya pribadi dan kepada kawan-kawan yang ada di jamaah tabligh, hadirin majlis ini, tuntut ilmu sebelum bertakbir. Tuntut ilmu sebelum bertakbir. Dahulukan hadis-hadis yang sahih dan dahulukan pemahaman para salafus saleh dalam bertakbir. Itu nasihat saya. Tuntut ilmu. Dahulukan dakwah kepada tauhid sebelum kepada fadhailul a'mal. Tuntut ilmu. Pahami hadis dengan pemahaman para salafus saleh. Wallahu a'lam. Apakah sesat identik dengan kekafiran? Bisa. Kadang sesat bisa menunjukkan kepada kekafiran. Kadang sesat tidak keluar dari daerah Islam sesuai dengan kesesatan yang dia miliki. Ketika orang mengatakan ya Husain, ya Husain, wahai Husain, wahai Husain, ketika talbiyah labbaika ya Husain, orang semua satu dunia ahlu sudah mengatakan labbaik Allahumma labbaik, aku memenuhi panggilan engkau ya Allah sebagaimana engkau telah memanggilku. Ini enggak, aku memenuhi panggilan engkau wahai Husain sebagaimana engkau telah memanggilku. Di mana? Apakah ini bisa dikatakan sebagai ketidakkafiran? Ketidakkeluarnya dari Islam? Enggak ya. Menyamakan Allah dengan Fatimah, menyamakan Allah dengan Husain, apakah ini bukan kesyirikan? Jadi ada kesesatan yang dia keluar dari Islam, ada kesesatan yang masih dalam daerah Islam. Apakah hukumnya mengkafirkan muslim hanya berdasarkan cirinya padahal kita tidak tahu niat hatinya? Bukankah amalan tergantung niatnya? Para ikhwan yang dirahmati Allah, sekali lagi yang kita pelajari ini adalah bukan tujuannya memponis orang, tetapi tujuannya malah apa? Menyelamatkan diri. Sehingga kita tahu mana yang sesat, mana yang bukan sesat. Dan jangan disibukkan dengan memponis orang. Si fulan kafir, si fulan ahli bidah, si fulan musyrik. Enggak, itu bukan tujuan dari syariat Islam. Itu bukan tujuan asas. Yang jelas kita bisa beribadah kepada Allah dan kita mengetahui mana yang sesat, mana yang. Adapun seseorang mesti tersibukkan diri dengan si fulan kafir, si fulan musyrik, itu bukan. Bukan itu yang kita inginkan dari kajian ini. Ya. Kemudian itu satu. Yang kedua, apakah hanya kita bisa menghukumi seseorang dengan ciri-ciri dasarnya? Nahkumul insan bidzahir. Kita menghukumi manusia dengan lahirnya. Hatinya urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seandainya kita katakan kita menghukumi orang sesuai dengan hatinya, maka enggak akan ada hukum kafir di dunia. Mungkin orang kafir Ustaz, tapi hatinya kan baik. Enggak ada hukum kafir nantinya. Maka nahkum bidzahir, kita menghukumi orang dengan lahir. Tapi sekali lagi, tujuan kajian ini bukan memvonis orang, membuat mendeskripsikan kelompok tertentu, tidak. Bolehkah kita menyukai salah satu ustaz tapi dia sudah yang mempunyai istri? Ini pertanyaan dari siapa ini? Laki atau perempuan? Sepertinya dari perempuan. Kalau dari laki ini perlu dipertanyakan. Para ikhwan rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Pesan bagi seluruh kaum muslim, laki-lakinya, perempuannya, para ustaz, jangan dikasih goda. Ustaz juga manusia. Sering datang SMS. SMS-nya modus. Iya, modus SMS. SMS-nya modus, modusnya kepada istri lagi. Tahu enggak? Suami saya tak masih mungkin mau dikarang, benar enggak? Alhamdulillah istri saya menjawabnya dengan jawaban yang benar. Kalau enggak sepertinya enggak. Ini pertanyaan modus untuk mengetahui test the water. Ini istri kalau ada orang kedua bagaimana? Terus yang kedua, jangan terlalu curhat dengan ustaz. Ya, ustaz juga manusia, hatinya nanti bisa tergoda. Ustaz, alangkah indahnya kalau bersuamikan seperti Ustaz. Bagaimana caranya mendapatkan suami yang seperti Ustaz? Ini modus. Akhi, jangan terlalu sering curhat dengan Ustaz. Ya, Ustaz juga manusia. Ustaz juga jangan mereka. Biarkan mereka sibuk dengan dakwah. Bersihkan hati-hati mereka, jauhkan mereka dari fitnah godaan. Adapun para perempuan mungkin bisa melihat wajah Ustaz di atas dengan televisi, bisa melihat dengan di televisi atau yang semisalnya, itu hanya sebatas untuk memudahkan. Apabila mungkin ada yang perlu diperlihatkan seperti contoh belah 1, 2, 3, kalau tidak perlu jangan lihat. Ada kadang-kadang laki-laki suaminya marah, Ustaz, tutup aja televisinya sudah. Istri saya lebih suka cerita tentang Ustaznya dibandingkan suaminya. Ini hati-hati. Ya, jangan sampai syaitan masuk ke dalam diri manusia. Bagaimana sikap saya terhadap orang tua yang suka? Jadi pertanyaannya tadi apa? Bolehkah kita menyukai salah satu ustaz tapi dia sudah yang mempunyai istri? Maka jawabnya, apa maksud menyukai di sini? Kalau seandainya yang dimaksud adalah ilmunya, kemudian dia mendapatkan petunjuk dari pengajian-pengajiannya, maka mudah-mudahan itu adalah suatu kebaikan. Akan tetapi kalau yang dimaksud ada udang di balik bakwan, maka jauh. Bagaimana sikap saya terhadap orang tua yang suka membaca Al-Quran di kuburan? Nasihati dengan santun. Menasihati orang tua tidak sama dengan menasihati saudara atau teman. Menasihati dengan santun. Nasihati dengan santun tidak, jangan dengan cara memerintah ataupun melarang. Lakukan ini, jangan lakukan ini. Tapi ajak mereka berdialog. Misalkan bagaimana contohnya Rasulullah SAW kalau lagi berziarah kubur, ya Bu? Bagaimana Rasulullah SAW kalau ingin berbakti kepada orang tuanya, ya Bu? Ajak mereka berpikir, berdialog, sehingga mereka paham. Dan cukup satu pertanyaan itu, mungkin pekan depan tanya lagi yang lain, nasihati lagi. Ini sebagainya, wah kadang-kadang enggak, Bu, duduk sini, saya nasihati. Tidak boleh, dalilnya A. Boleh, dalilnya B. Emang lagi pengajian? Enggak bisa seperti ini. Terutama bapak ibu yang baru mengenal, yang belum, mereka benar-benar sudah terbiasa dengan seperti itu dari mulai dahulu. Tidak bisa. Maka harus dengan pelan dan pengalaman, banyak berdoa. Syekh Abdul Razak mengatakan, doa miftah kudus. Doa kunci segala kebaikan. Jangan lupa doa. Mungkin doa kita, dengan doa kita kepada Allah, satu ucapan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa kita, satu ucapan kita diterima oleh orang tua kita. Tanpa kita harus berbuih-buih mulutnya untuk menasihatinya. Satu ucapan diterima langsung. Ya, maka jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tua kita diberikan petunjuk dan diwafatkan dalam keadaan beragama Islam yang benar. Amin ya rabbal. Bagaimana dengan pemahaman haram hukumnya mengambil akidah kecuali dari dua jalan, yaitu akal dan Al-Quran dan hadis mutawatir? Pertanyaannya, masuk kelompok manakah pemahaman ini? Bagaimana cara memberikan nasihat kepada kerabat yang mengikuti pemahaman seperti ini? Mungkin ini dia maksudnya bahwa sumber referensi hukum itu hanya dari akal dan Al-Quran dan hadis mutawatir. Maka kita katakan tidak, sumber referensi itu berdasarkan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Hadis mutawatir memang hadisnya sahih, tetapi di sana ada hadis-hadis sahih selain hadis mutawatir. Dan itu disepakati oleh para ulama hadis bahwa hadis-hadis sahih yang min qabilil maqbul, dari termasuk hadis-hadis yang diterima, adalah salah satunya hadis sahih meskipun dia tidak mutawatir. Memang kalau hadis yang mutawatir memang diterima, sahih dia. Bahkan fi ghayatus sihah, sihah kesahihan yang sangat tinggi. Akan tetapi ada hadis yang tidak mutawatir tapi dia sahih. Seperti hadis ahad, ya, hadis-hadis yang diriwayatkan sendirian-sendirian oleh sahabat sendiri, para tabi'i sendiri, kemudian tabi'ut tabi'i sendiri, sampai penyusun hadis sendiri. Ini diterima. Kenapa? Karena hadisnya sahih, tetap diterima. Maka siapa yang berpemahaman bahwa hadis mutawatir, hanya hadis mutawatir yang diterima, sedangkan hadis ahad tidak diterima, maka ini telah menyelisih seluruh kesepakatan ulama hadis. Dan juga tidak sesuai dengan riil yang ada. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal sendirian. Enggak banyak. Kok menerima hadisnya? Harus diterima hadisnya. Kalau hadis mutawatir itu kan Pak diriwayatkan oleh 10, 11, kemudian 20-an orang para sahabat meriwayatkan seluruh hadis itu. Satu hadis ini diriwayatkan oleh 20-an orang sahabat baru diterima hadisnya. Kalau begitu Mu'adz bin Jabal sendirian kiamat tidak diterima hadisnya. Paham maksud saya? Ya. Dan ini namanya neo Mu'tazilah. Kaum baru di zaman abad ini yang Mu'tazilah, yang mendewakan akal. Dari mulai semenjak dahulu para ulama hadis yang lebih alim dari Anda, mereka menerima hadis-hadis ahad. Al hadithu hujjatun binafsih, kata para ulama. Hadis itu sendiri dialah hujjah sendiri, meskipun dia ahad, meskipun dia cuma satu yang meriwayatkannya, tapi dia asalkan muttasil, kemudian min ghairi syudud wala illah, dia tersambung, perawinya adil, perawinya thiqah, terpercaya, tidak ada cacat, tidak ada illat di dalamnya, tidak menyendiri, maka diterima hadisnya. Hadis tentang ziarah kubur, azab kubur, hadisnya ahad, harus diterima. Bahkan ilmu akidah itu harus diterima. Ya, hadis tentang hadis Jibril, hadis niat, itu hadis ahad. Hadis niat, innamal a'malu binniyat, hadis ahad, masa ditolak? Hadis tentang akidah itu. Ya, jadi tidak mesti harus mutawatir. Memang mutawatir pasti diterima. Tetapi hadis-hadis yang lain yang tidak mutawatir, kalau dia sahih, mencakup 5 syarat hadis sahih. Di antaranya pertama, hadisnya tersambung sanadnya. Rasulullah dari mulai penyusun hadis kepada syekhnya, syekhnya kepada tabi'ul tabi'in, tabi'ul tabi'in kepada tabi'i, kepada tabi'i kepada sahabat, sahabat kepada Rasul, tersambung. Maka ini salah satu syaratnya. Yang kedua, perawinya adil, perawinya orang yang adil, terpercaya, akhlaknya bagus, agamanya bagus, bukan tukang dusta, maka diterima. Yang ketiga, syarat hadis sahih, yaitu perawinya dia hafalannya kuat, baik hafalan dari bukunya atau hafalan di dalam dadanya, hafalannya kuat. Yang keempat, yaitu hadis tersebut tidak menyendiri atau tidak disebut dengan syar, tidak menyendiri, menyelisih hadis yang sahih lainnya, enggak. Yang kelima, hadisnya tidak punya illah, tidak punya cacat, maka itu hadis diterima. Ya, jadi tidak benar kalau ada pendapat bahwasanya hanya menerima hadis mutawatir saja. Menasehatinya para ikhwah sekalian, kembalikan kepada kebiasaan para ulama hadis, bahwasanya ulama hadis dari mulai semenjak dulu mereka menerima juga hadis ahad, dan nasihati kepada dia, banyak perkara-perkara akidah yang akan ditolak kalau cuma berdasarkan hadis mutawatir. Wallahu a'lam. Cukup. Ya, saya ingin ngasih hadiah, ada beberapa hadiah di sini. Siapa yang paling tua di sini? 80, 70, hah? Berapa Pak umurnya? 70. Ya, kasih ke Bapak. Ibu-ibu ada yang umurnya 70? Bu. Oh, Bu. Ya. Baik. Siapa yang paling jauh rumahnya? dari sini. Datang ke sini cuma untuk kajian. Saya. Samarinda, ada yang lebih jauh dari Samarinda? Jawa datang ke sini cuma kajian doang. Oh, beliau bersemangat mau dapat hadiah, enggak apa-apa dikasih. Samarinda, ya. Ada yang lebih jauh dari Samarinda? Enggak ada. Ada yang dari Sangatta. Mana jauhan Sangatta dengan Samarinda? Mana yang dari Sangatta? Angkat. Mana? Kasih, kasih. Siapa? Baik, kenapa saya milih ini? Karena para ikhwah, kita harus tahu bahwa dalam Islam itu semua sarana itu nikmat Allah. Dan salah satu sarana adalah dekatnya seseorang. Kemudian umur yang masih muda itu sarana, dan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dan semakin sarana semakin banyak di tengah-tengah kisah, tetapi prestasi ibadah sedikit, itu akan memperberat seseorang ketika hisab nanti. Saya ulangi, sarana semakin banyak tapi prestasi ibadahnya sedikit, maka akan memperberat seseorang nanti hisabnya di hari kiamat. Contoh misalkan Al-Quran di zaman sekarang. Al-Quran, ada Al-Quran yang Quran terjemah, Quran terjemah perkata, Quran tajwid, ya, Quran macam-macam. Quran banyak sekarang. Tapi Qurannya cuma jadikan pajangan. Tidak dibaca, tidak ada prestasi Al-Qurannya, tidak dihafal, tidak dibaca. Maka ini akan memperberat nanti pertanyaan di sisi Allah. Tuh, yang rumahnya jauh bisa datang ke majelis ilmu. Yang dekat mana? Tuh, yang umurnya tua bisa datang ke majelis ilmu. Yang muda mana? Ini makna perkataan para ulama salaf. Laqad ad'abtana ba'daka ya fulan. Wahai fulan, sungguh engkau telah menyulitkan kami sepeninggal engkau. Karena ada seorang salaf, kalau tidak salah namanya Sulaiman bin Mahran Al-A'mash. Beliau dengan keterbatasan beliau 40 tahun keterbatasan matanya, tetapi 40 tahun tidak pernah lepas dari sak pertama. Ini akan menjadi pemberat bagi orang-orang yang sehat matanya, sehat badannya, tidak cacat, tapi sak paling terakhir, masbuk paling terakhir. Tuh, masbuk paling terakhir itu kapan datangnya? Hah? Kayaknya pengalaman semua nih. Hati-hati, ini para ikhwan yang dapat. Maka itu menjadi pemberat. Itu kaidah seperti itu. Semakin sarana, semakin banyak di sekitar kita, tapi tidak menghasilkan prestasi ibadah, semakin berat nanti siksanya di, atau hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perhatikan itu baik-baik. Ini yang bisa sampaikan pada jemaah Balikpapan sekalian. Sungguh saya datang ke sini itu rindu, seperti ingin bertemu saudara lama kalau setiap kali ada jadwal ke Balikpapan. Dan ini mungkin adalah kecintaan yang datang dari sanubari saya yang paling dalam. Mudah-mudahan dengan kecintaan ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surga. Ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali di dalam majlis-majlis ilmu yang lain. Dan kalau tidak bisa bertemu di dunia kembali, maka saya ucapkan sampai jumpa di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.